tahun. Ku berjanji untuk datang melamarmu. Aku tak mau musim hujan tahun ini ku lewatkan sendirian, kesepian, kedinginan. Sendirian, kesepian, kedinginan.